kata adik saya, kenapa botol parfum ini pecah? Kusangka khamar, kata dia. Tengoknya botol parfum, dia tak tahu, dia tak baca. Disangkanya kami minum khamar, dipecahkannya semua. Surat-surat yang masuk, periksanya semua. Mana ada kami punya cewek? Habis kena sensor. Begini pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan jika suami selalu menyakiti perasaan istrinya? Maksudnya menyakiti diri saya, sikapnya itu cuek banget di rumah saya. Di rumah gak pernah ngobrol, dan di WA cuma dibaca aja, gak dijawab. Wah, terus kemudian, ini terjadi karena awalnya si suaminya ketahuan selingkuh, saya. Tapi setelah itu, setelah ketahuan selingkuh, sekarang dia malah playing victim, seolah-olah terzalimi. Karena apa? Karena istrinya mengadu pada keluarga besarnya. Sehingga akhirnya, sekarang istrinya itu dicuekin dan seakan-akan dianggap gak ada istrinya di rumah. Ini bagaimana sikap belakang orang suami istri, saya? Ibu lebih terbuka komunikasi ngomong atau tertulis? Ngomong. Kalau ibu merasa lebih terbuka ngomong, ibu ngomong sama dia. Fir'aun. Itu bukan ngomong, itu ngamuk. Tetap macam biasa, kalau panggilnya abang, abang, kalau pakai mas, mas. Sebelum ngomong itu, sholat sunat hajat 2 rakaat. Supaya ibu pede, detak jantungnya normal dan tidak emosi. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Di sujud terakhir minta sama Allah, ya Allah, aku mau menghadapi salah satu makhlukmu yang pernah kau kirim untuk aku. Kalau bukan karena engkau, kami dulu tak ditangkap hansip. Hari ini aku mau minta kepada engkau supaya aku ngomongku lancar, ya Allah. Dalam hati, jangan diucapkan di mulut, nanti sholatnya batal. Setelah itu salam, baca Al-Fatihah, selawat pada Nabi, doa minta. Rabbi syrahli sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Kalau takut, kalau grogi, ngomongnya payah, nanti poinnya hilang, tulis. Poin 1, poin 2, poin 3. Yang pertama, kamu kok cuek ke saya? Kok pikir aku ini tiang listrik? Yang kedua, ini hubungan ini mau dibawa kemana? Dan seterusnya poin-poin yang rasa penting. Kalimatnya jangan mutar-mutar. Pilih kata yang singkat, padat, tepat, jangan berbunga-bunga. Jangan pilih kata yang mengandung multi makna, multi interpretasi. To the point. Tengok reaksinya berapa hari. Kalau dia berubah, selama ini dia cuek, dia jadi baik. Selama ini dia asik main handphone, dia agak berhenti. Berarti jurus pertama ini mantap. Amin. Kalau jurus pertama tak mempan, dia tak berubah juga, pakai komunikasi tak langsung, pakai WA. Buat poin 1, 2, 3. Kalau bingung cara nulisnya, nanti saya buatkan. Melalui user Andrew saya kirimkan. Kirim ke dia. Mungkin ada orang ketika diajak ngomong, egonya bangkit. Kau pula mau ceramahi aku. Ini rumah aku, ini duit aku. Maklumlah, dia kan setengah setan. Nah, tapi kalau dibuat tulisan, mungkin nanti dibacanya pas dia tengah malam terbangun atau sedang tenang dibacanya, mudah-mudahan hatinya tersentuh. Amin. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, dia kan ada orang yang dihormatinya di dunia ini. Bisa jadi atasannya, bisa jadi emaknya, bisa jadi ayahnya, bisa jadi pamannya, bisa jadi nenek mamaknya, bisa jadi kiainya, bisa jadi ustadznya. Pakai lidah orang itu, tapi bahasanya dari kita. Ngomong ke dia, Pak, omongan Bapak paling didengarnya, Pak, karena Bapak kepala dinas, ini anak buah Bapak nih, tolong Bapak sampaikan begini, begini, begini. tiga jurus itu tak juga mempan, masuk jurus yang keempat. Ibu punya wali 6 orang, tapi wali itu 9 Pak Ustadz, itu wali songo. Yang ku maksud 6 orang ini, yang pertama ayah, yang kedua ibuku tidak wali, abang, yang ketiga adik laki-laki, yang keempat abang ayah, ayah, kakek atau datuk, abang ayah, adik ayah, abang laki-laki, adik laki-laki. Kalau bisa 6-6-nya alhamdulillah. Sebagiannya meninggal, sebagiannya sibuk, berapa yang bisa datang, lalu dipanggillah si abang buah hati beliau yang jiwa tadi. Nah, dulu kau datangkan baik-baik. Kami mengasihi anak kemanakan kami itu ke kau. Dulu kan kau datang pakai peci, kami sangka kau ustad. Mana tahu kami kau rupanya begini. Nah, jadi itulah 4 jurus. Komunikasi langsung ngomong, tak langsung lewat tulisan, melalui orang yang dihormatinya, puncaknya melalui wali. Kalau sudah 4 ini tak juga mempan, maka ibu tanyalah diri ibu, sanggup tak sama dia ini? Kalau sanggup, bismillah, anggap ajalah hidup sama genderuwo. Tapi kalau tak sanggup, dunia ini lapang bu, hidup ini masih panjang, kita ini mau beribadah, bukan mau memikirkan dia saja. Betul? Itulah 5 langkah yang saya kasih. Paham? Nah, buatlah. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Tak juga dibukakan pintu hidayah, terbuka pintu liang lahat. Jangan diaminkan, nanti dia mati bu sendiri. Dah. Terima kasih Ustaz. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang ada di jemaah. Silakan Bunda. Duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kehidupan sekarang kan kita pengen sebagai seorang ibu, Ustaz, anak-anak kita meneladani sifatnya yang baik dan fatwa-fatwa. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan cara mendidik anak perempuan dan juga laki-laki, Ustaz? Karena saya pribadi, anak saya keduanya laki-laki, alhamdulillah. Dan saya melihat kakak saya yang anaknya perempuan, itu cara mendidiknya berbeda dengan saya. Dan saya ingin tahu, maksudnya untuk pengalaman dari baik dan seperti apa dalam mendidik anak-anak laki-laki dan perempuan. Terima kasih Ustazah. Saya adik beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Waktu saya di Maroko, dia nelpon, kutunggu abang pulang atau aku nikah aja. Kata dia, kau nikah aja dulu, karena aku nanti pulang pun tak jelas dah nikah entah tidak. Akhirnya dia nikah dulu, dia punya anak perempuan. Sekarang anak perempuannya sudah kelas 1 SMA di pondok pesantren. Doakan supaya jadi anak solihah. Jadi waktu anak perempuan ini lahir tahun 2007, saya pulang dari Maroko. Kata emak saya, anak ni ku angkatkan ke kau, ini jadi anak perempuan kau. Jadi anak saya yang pertama inilah keponakan saya. Perlakuan saya kepada dia, walaupun saya tak punya anak perempuan, beda dengan ke Haziq, beda dengan ke Sami. Kalau ke Haziq ni bahasanya jelas. Haziq di kelas berapa orang? Ada berapa ya bah? Baik-baik semua kawan? Baik. Ada yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Ada yang membuli? Tak ada. Kalau ada, lapor, beres. Tapi kalau sama anak perempuan, tak begitu bahasanya, lembut. Karena perempuan ini, kalau kita ngomong, yang diingatnya itu bukan isi kata itu, yang diingatnya kata-katanya. Kalau sama laki-laki, yang diingatnya makna kata itu. Kalau sama perempuan, yang diingatnya adalah kata yang menyentuh di hatinya. Maka Nabi tak pernah ngomong ke Sayyidatuna Aisyah itu pakai namanya, dipakainya kata yang paling lembut. Apa kata dia? Ya Humaira, wahai engkau yang orangnya kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ya Ibnati, wahai putriku, wahai buah hatiku, wahai sayangku, wahai cintaku. Semua kata-kata yang lembut-lembut, yang baik-baik dipakai. Beda komunikasi dengan anak laki-laki. Jadi kalau yang lembut-lembut itu dipakaikan ke anak laki-laki, nanti anak laki-laki ini bisa melambai. Dengan anak laki-laki itu dia bahasanya bahasa tegas. Nah, jadi Nabi kalau kita tengok bagaimana dengan Aisyah, bagaimana dengan Sayyidatuna Fatimah, pulang. Kenapa dia ke rumah Sayyidatuna Fatimah dulu? Ini anak perempuan, perhatian, maknya sudah tak ada, dicium kepalanya, dibuat hubungan yang baik. Maka ini adalah salah satu cara hubungan yang baik. Walaupun sayang dengan anak laki-laki, perempuan sama, tak boleh dibeda-bedakan. Karena dulu orang mana perempuan ini dilecehkan, diremehkan. Maka kata Nabi, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu yang punya tiga anak perempuan, dididik dengan baik, disekolahkan dengan baik, dinikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Bahasanya lembut, baik. Tamat kemarin sanawiyah, udah 3 tahun di pondok kan? Ya, masih tahan kira-kira sampai kelas 6. Walaupun saya kalau ceramah menggelegar, kalau ikut ngomong saya tuh mesti selesai sampai kelas 6. Tapi bahasa saya tak begitu. Kira-kira 3 tahun lagi tahan? Tahan. Tahan-tahan kan? Ya, nanti habis ini kuliah ya. Ya, habis kuliah nanti terserah. Mau ke Mesir, apa mau di UIN, yang penting nanti pilih, tak paksa. Nah, jadi bahasa kita itu bahasanya komunikatif, bukan main tunjuk main kiri, tak bisa. Perempuan ini perasaannya halus, halus es krim. Makhluk yang paling misterius itu perempuan. Semakin kita mengenal perempuan, semakin kita tidak kenal. Makanya perempuan tidak bisa menjadi hakim. Karena kalau dia memutuskan perkara, like and dislike. Kalau dia sedang suka, maka bara api pun ditengoknya macam salju. Tapi kalau dia sedang mengamuk, tanyalah macam mana mereka mengamuk. Itu maka dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan makhluk paling misterius. Maka dia macam main layang-layang. Kadang diulur, kadang ditarik. Jangan terlalu ditarik, nanti dia tak terbang. Jangan terlalu diulur, nanti dia nyangkut di atas pokok durian. Ada seninya. Semakin panjang saya cerita, makin ketawa ibu, macam paham aja. Lebih kurang begitulah tentang anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Baik, pertanyaan kita silakan digeser saja di orang. Baik. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat kita boleh masih hadir di kesempatan hari ini, dan sekali lagi ada yang diberi live oleh Pika Radio itu tadi, sehingga beberapa pertanyaan juga ada langsung ke handphone radio, ya. Jadi langsung saja sebelum saya baca yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, kan sebaik-baik mahar perempuan itu yang lebih sedikit maharnya, tetapi serendah-rendahnya mahar perempuan itu tidak merendahkan wanitanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi orang tua yang tidak setuju dengan pemberian mahar putrinya dari pihak laki-lakinya, sedangkan yang diberikan hanya semampunya saja? Di satu sisi kita juga tidak boleh berhak-hak Ustaz. Jadi apakah itu dilanjutkan atau dibatalkan Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya sampaikan kepada bapak-bapak yang jadi wali, abang-abang yang punya anak gadis, kakek-kakek yang punya cucu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Kalau datang kepadamu laki-laki yang kau suka agamanya, "wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu," nikahkan dia dengan anakmu, dengan adikmu, dengan cucumu. "Illa taf'alu," kalau tak kau lakukan, "takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid," terjadi kerusakan yang amat sangat luas di atas dunia. Baik agamanya, sopan santun, tata krama, berakhlakul karimah. Kalau dia miskin susah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia susah, maka dia akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang dari Allah. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam yang saya jumpa jamaah. "Ustaz Somad, tolong kasih waktu, kami mau jumpa sama Ustaz." Ya. Di mana kita jumpa Pak Ustaz? Di restoran boleh? Jangan, di masjid. Karena nanti jadi fitnah. "Saya bawa anak saya Pak Ustaz, laki-laki apa perempuan?" "Perempuan Pak Ustaz." Bahaya nih. Sampai di masjid nampaklah anaknya perempuan, memegang tisu, basah bengkak matanya. "Kenapa ini Bu?" "Anak saya ini bidan perawat di rumah sakit Pak Ustaz, gajinya ada, sudah kerja lengkap semua." "Apa masalahnya?" "Lagi pecandu narkoba Pak Ustaz." Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain masalahnya. "Ustaz Somad, tolong doakan anak saya." "Kenapa Pak?" "Itu sudah di kamar tak keluar-keluar seminggu." "Apa sebab?" "Dokter, cerdas, pantai, udah kerja." "Jadi kenapa?" "Malu jumpa orang." "Kenapa begitu Pak?" "Laki-laki nikah tiba-tiba besok pagi jam tengah malam belum subuh sudah lari." "Kenapa lari menantu bapak tuh?" "Rupanya belum bersunat Pak Ustaz." "Kenapa bisa dapatnya KTP Islam?" "Disogoknya RT RW Kades, keluar KTP, dinikahkan Pak Kua, rupanya senapan belum berpotong." "Lari sebelum subuh." "Ada." "Assalamualaikum Ustaz Somad." "Waalaikumsalam." "Kita hari ini rapat Basnas." "Iya. Tapi Ustaz tidak usah ikut rapat. Tuh ada tamu di ruang tamu. Biar aja kami rapat. Ustaz ada pitamu tuh." "Iyalah Pak. Saya tengok tamu dua orang. Bapak-bapak, ibu-ibu rambut sudah putih semua." "Assalamualaikum Mak Cik, Pak Cik." "Waalaikumsalam." "Apa masalahnya nih Pak Cik?" "Apa nih Mak Cik?" "Gimana kita mau bercakap, kalian menangis semua." "Apa masalahnya Mak Cik?" "Lima Pak Ustaz." "Apa yang lima nih?" "Lima sekali murtad. Anak kami perempuan, nikah dengan mu'alaf. Sekarang sudah punya anak tiga. Balik dia murtad. Sekarang anak kami takut jadi janda, tak bisa makan. Ikut dia sama lakinya itu, cucu kami tiga Pak Ustaz." Saya pun bingung, cemana? Saya bilang, "Nasi udah jadi tai ayam. Udah lima murtad, bubur juga lagi." Saya bilang, "Pak Cik, Mak Cik, balik ajalah ke rumah, banyak-banyak berdoa." Saya kalau saya turutkan marah saya, oh mengamuk saja. Cuman saya pikir, ini kalau saya mengamuk, meninggal pula orang ini berdua nih. Terlalu banyak cerita tentang kenapa dulu tak dipilih elok-elok. Ini pasti gara-gara materi. Pilih baik-baik, apalagi kalian di Batam, buat tim fit and proper test. Ketua Ustaz Haruna Hasin, Pak Haji masukkan, dari muslimah, kajian muslimah Batam masukkan. Untuk tim peninjau dari Pekanbaru luar kota, saya datang insyaAllah. Jangan kau pandang pada hartanya, nanti penyesalan berkepanjangan. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Tengoklah contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada rupanya Abu Bakar itu baik. Baik. Umar baik. Kenapa dipilihnya Sayyidina Ali? Allah mau menunjukkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai ada baik, maka pilihlah yang terbaik walaupun tak ada harta bendanya. Tengok juga anakmu. Abu Bakar ini kan umurnya jauh kalau dibandingkan dengan Umar, dibandingkan dengan Sayyidina Ali. Berapa jarak umur Nabi dengan Sayyidina Ali? 30 tahun. Berapa jarak antara Fatimah dengan Nabi? 35 tahun. Berapa jarak antara Nabi dengan Abu Bakar? 2 tahun. Jadi Nabi menengok sepadan itu. Sebetulnya masalah umur ini tak mau saya bahas karena saya jauh juga umur saya dengan nah. Jadi perhatikan ini baik-baik. Yang udah terjadi kita jaga aja baik. Yang akan datang jaga anak gadis ibu. Jangan sampai banyak orang sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Bagus-bagus dibawakan piring tak mau, tolak. Ah, makan dia di daun. Nah baru tahu nasi sudah hancur lebur. Ya insya Allah kalau kita buat baik, kita cakap baik, kita amal baik, kita niat baik, Allah kasih baik-baik. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau menguji kita. Kalau datang yang baik, berarti Allah mau buat kita bersyukur. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau buat kita bersabar. Carilah menantu yang paham agama. Walaupun dia tak kaya, insya Allah tak dibuatnya anak kita itu susah menderita. Macam-macam, jam 12 malam orang menelpon. Assalamualaikum Ustaz, salah sambung saya bilang. Tidak Ustaz, betul. Apa ceritanya jam 12 malam? Saya sedang tahajud di kamar Pak Ustaz. Terus laki saya sekarang bawa WTS pesta narkoba di ruang tamu. Terjadi, true story, kisah nyata. Kok bisa? Pak Ustaz, laki saya tak sembahyang Pak Ustaz. Kok bisa kau nikah sama orang tak sembahyang? Karena saya pun dulu tak sembahyang juga. Tapi saya sadar, saya tobat sekarang. Laki saya ini belum juga tobat Pak Ustaz. Cuman lah rasanya nikah sama orang tak sembahyang, macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Terlalu banyak cerita mau dikisahkan. Kalau dibukukan tebal, bertambah 37 masalah populer. Judulnya 38 laki-laki hantu. Jaga anak perempuan kita, jaga dengan baik, jaga dengan baik. Jangan sampai dia jatuh cinta dengan orang yang salah. Jangan sampai dia lebih dekat dengan laki-laki yang tak mahram. Ibu mesti tanya baik-baik, sekolahkan dengan baik. Doa, doa, doa, doa silahul mukmin. Jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, kasih dia makanan yang baik. Doa ibu macam doa Nabi kepada umatnya di sujud terakhir, minta jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah. Bacakan tiap malam Al-Fatihah, sebut namanya, bayangkan wajahnya. Untuk kebaikan anakku ini Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Habis tahajud sampai terdengar azan subuh, dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau kita sudah niat baik, buat baik, terjadi juga yang tak baik. Memang sudah takdir Allah ingin supaya kita lebih sabar. Tapi kalau tidak, itu namanya kurang usaha, kurang ikhtiar. Jangan pandang karena mobilnya, jangan pandang karena hartanya. Berapa banyak orang menikahkan dengan mobilnya, rupanya mobil itu rental. Saya, kita semua di akhir majelis nanti berdoa, mudah-mudahan menantu ibu baik-baik semuanya insya Allah. Baik, terima kasih. Kita nanti ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah saya bisa di sini karena saya dari Jakarta. Saya salah seorang guru dari SMK Negeri 57 Jakarta bersama teman saya dari Toli-Toli Sulawesi Tengah. Saya di sini sebagai peserta upskilling melalui dinas pendidikan di Batamulu. Yang mau saya tanyakan ini Pak Ustaz, kita sebagai guru kadang-kadang risau ya. Hal apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik agar siswa-siswi kami yang berbeda karakter untuk menjadi Sayyidah Fatimah. Karena sekarang ini siswa kami itu selalu belajar menggunakan media sosial. Setiap hari guru selalu mengingatkan, tolong media sosial ini dilihat dan dibaca yang baik-baik saja. Terkadang-kadang ada selebar gitu ya, hal-hal tidak baik masuk ke dalam media sosial. Kita selalu mengingatkan dan mengingatkan. Yang saya tanyakan, ada gak sih Pak Ustadz doa yang mustajab bagi kami untuk anak-anak diri kami berubah menjadi Sayyidah Fatimah? Dan kami berharap peserta diri kami menjadi yang dapat mengantarkan orang tuanya ke surga. Karena saya takut pendidikan sekarang ini kacau balau bagi kami ya. Mungkin orang tua di sini merasakan anak-anak semua selalu menggunakan media sosial dan HP. itu saja Pak Ustaz dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam tanggung jawab guru. 10 jam dia di sekolah full day dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu tanggung jawab bapak ibu guru di sekolah. Dari mulai di rumah dia jam 6, 7, 8, 9, 10. Jam 11 mungkin dia tidur. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Membangunkan sholat subuh sampai sarapan jam 6. Berangkat sekolah 7. 14 jam tanggung jawab orang tua di rumah. Guru bukan lawan orang tua. Aslinya anak ini 24 jam diurus ibu dan bapak. Tapi karena bapak ibu mau mengurus negara, PNS, ASN, mau mencari nafkah, mau bekerja di pasar, mau bertani, mau berkebun, mau nelayan, maka ada orang menolong kita. Itulah dia bapak ibu guru di sekolah. Makanya kalian bekerja sama. Ada persatuan wali murid, bertemu berkala sebulan. Tapi saya tidak merendahkan, menyepelekan SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Saya anak keponakan, saya wajib masuk pesantren. Ponakan yang pertama masuk pesantren. Ponakan yang kedua masuk tahfiz di Bogor. Aziz belum lagi karena masih SD. Saya hanya wajibkan di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tidak ada tawar-menawar, wajib pesantren. Karena saya tak sanggup mengontrol TV, handphone, gadget. Bagi kalian yang sanggup, silakanlah bagi sama guru. Full day, siang, malam di rumah. Tapi saya pribadi, saya tak sanggup mengawal handphonenya, sinetronnya, dramanya, macam-macamnya, pergaulannya. Bagaimana nanti kalau dia cabut di sekolah? Bagaimana nanti kalau dia dibawa kawannya? Bagaimana nanti kalau dia pura-pura sakit rupanya? Bagaimana nanti? Berkecamuk pikiran saya. Kalau sampai nanti saya di luar ceramah, maka yang paling aman, kacau balau lah judul ceramah saya jadinya. Kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang Khairun Nisa. Fatimah Pak Ustadz? Oh iya, Khairun Nisa keponakan saya. Bagaimana supaya saya fokus? Saya serahkan ke pondok pesantren. Tapi bagi bapak ibu yang mampu berbagi dengan guru, berbagilah. Ini poin yang pertama. Saya untuk bapak ibu tak saya paksakan. Tapi untuk diri saya, untuk keluarga saya, tidak ada solusi lain pondok pesantren. Tapi pondok pesantren pun kita tak yakin Pak Ustadz. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelangan. 0,000% masih banyak lagi yang baik-baik, yang betul-betul. Jangan hanya karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, selama ibu, kenapa tak bapak? Bapak sibuk pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, litang tukang. Selama ibu masih lagi aktif, macam mesin pompong rusak, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, ini duit mana yang ku kasih kemarin, mana kunci mobil, mana kunci motor, mana kunci pop. Insya Allah. Tapi kalau ibu sudah diam, dunia sudah kiamat. Siap ibu merepet? Lanjutkan. Kalau ibu sudah diam aja, anak kita mana pak? Anak kita mana ma? Entah. Katanya anak kita keluar jam 12 cabut. Enggak apa-apa. Anak kita katanya dibonceng orang, kita dulu lebih parah daripada itu. Hancur dunia, jangan sampai. Jadi datanglah jamaah. Ustaz Somad, tolong nasihati anak saya. Anak bapak kelas berapa? Kelas 3 SMA mau kuliah, sekarang bingung, tak tahu entah kemana arahnya. Saya bilang saya tak bisa menasihati anak kelas 3 SMA, anak saya masih SD. Tolonglah saya Pak Ustaz, saya pakai jurus mak saya. Habis sholat Jumat, nanti di samping Masjid Namirah kita makan. Walaupun rumah makan di samping Masjid Namirah itu rumah makan paling berbahaya. Karena tulisannya di situ bini patamu. Pekan baru nanti pergilah kalian ke rumah sakit. Lalu kemudian sampai di situ anak, jangan fokus ke situ. Ini itu tadi perempuan itu tak fokus ke isi, dia lebih fokus ke kata-katanya. Terbukti kan? Nah, habis sholat Jumat duduklah saya sama bapaknya, anaknya di depan. Saya pakai jurus mak saya. Mak saya dulu ke kami begitu. Kau mau sekolah apa berbini? Langsung dia. Kau mau sekolah apa berbini? Mak saya dulu gitu. Kata dia mau sekolah Pak Ustaz. Di mana? Saya mau ambil politeknik. Politeknik mana? Di Pekanbaru aja Pak Ustaz. Saya bilang sama bapaknya, nih mau dia kuliah. Bapak bilang tak mau. Mak saya dulu gitu. Kau mau sekolah apa bini? Mau sekolah mak. Kalau sekolah ku carikan, walaupun aku tak ada duit, ke ujung dunia kau sekolahkan. Tapi kalau udah sekolahnya kau macam-macam. Tegas, to the point, tak bertele-tele. Jadi kalau bapak ibu tengok saya ceramah tuh tegas, itu bahasa ibu saya. Tak ada main-main celana, itu bukan saya. Jadi selama ibu masih tegas, kau kalau macam-macam kau sama laki-laki, ku tarik lagi, ku nikahkan kau. Habis itu kau gunting, kau habis hamil, kau nanti melahirkan, kau tak sekolah, kau jadi mak-mak, siap? Jadi selama masih to the point. Yang ketiga doa. Yang pertama, apa tadi? Pesantren. Yang kedua, tegas. Yang ketiga, doa. Doa nomor tiga. Datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, tadi saya lewat di rumah almarhumah emak Ustaz. Oh, ibu pernah ke rumah emak saya? Iya, dulu waktu masih hidup saya sering ke sana. Maka tadi waktu saya lewat, saya ingat saya WA Pak Ustaz. Apalah dulu cerita emak saya waktu dia masih hidup itu dulu sama ibu tentang saya? Kata dia kalau jam 2-2 malam, dia doa di depan pintu kamar Ustaz, berzikir dia. Apa dizikirkannya? La ilaha illallah. Berapa kali? 1000 kali. Setelah itu baru doanya, ya Allah jagalah anakku ini, ya Allah jagalah anak. Tak pernah sekalipun dia cerita ke saya, jamaah itulah yang cerita ke saya. Setelah 3 tahun dia meninggal, baru saya tahu bahwa dia mendoakan saya. Barulah saya paham, oh rupanya aku selamat nih menumpang tua. Saya bawa ke Medan, sholat di Masjid Raya, nginap di depan Masjid Raya, datang kawannya. Saya mengawal di bawah, kita bawa ke kamar, jangan, di ruang tamu. Kita bawa ke kamar mak, tak usah, di lobi aja bawah. Saya dengar, tapi saya nguping cerita mereka berdua. Apa kau doakan anak kau nih? Apa kata dia? Kubacokan Fatihah. Berapa kali? 100 kali semalam. Untuk anakku Abdul Somad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi ada satu tempat khusus di rumah ruang tamu kamarnya itu. Ada rehal, ada Quran, ada tasbih, buku zikir. Saya simpan dalam satu tas untuk menunjukkan ke cucu cicitnya dulu. Begini nenek kalian dulu mendoakan aku. Kalau tak serius dia mendidik aku, sudah jadi hantu sekarang. Saya ini kelas 1 Darul Arafah Medan. Kelas 2... Muallimin Medan. Kelas 3 Nurul Falah Indragiri Hulu. Satu-satunya sekolah yang mau menerima saya Nurul Falah. Kira-kira kalau ada anak sekolahnya sampai 3 pindah tiap tahun, itu anak baik apa anak jahat? Orang sebaik ini kalian bilang jahat. Nah. Kelas 1 Darul Arafah Medan. Kelas 2 Al-Wasliyah Medan Simpang Marendal Singamangaraja. Kelas 3 itulah sekolah itu satu-satunya yang mau menerima karena sudah tak sekolah berbulan-bulan, tak ada surat pindah. Dia mencari mana sekolah yang mau menerima. Mau sekolah itu menerima. Dibawakannya tingkar bantal, diletakkannya di asrama. Tolonglah terima anakku nih Pak Ustaz. Ku sembah Ustaz 10 jari, ku angkat 11 dengan kepala. Terima anakku nih Pak Ustaz. Saya itu tak mau sekolah. Andailah mak saya waktu itu tak berjuang, model biar-biar aja, tak jadi apa sih sekarang. Maka saya tulis di makamnya itu, ini adalah makam perempuan yang luar biasa yang sudah melahirkan Datuk Sri Ulama Setianegara Profesor Dr. Abdul Somad LC DE SE PhD. Bukan perempuan biasa. biar semua perempuan tahu dididiknya anaknya jangan pernah putus asa mendidik anak walaupun anak itu pindah sekolah sampai 3 kali macam aku. Jelas? 1. Pesantren. 2. Arahkan tegas. 3. Mendidik anak laki-laki bukan senang, bukan mudah. Apalagi zaman kami dulu. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Saya dengan adik saya tinggal di Pekanbaru. Orang tua di kampung. Sebulan sekali datang dia. Pulang kami sekolah, dibelikannya 1 rumah, dibelikannya sepeda motor. Pulang kami sekolah, tengok berserak semua botol-botol parfum. Kata adik saya, kenapa botol parfum ini pecah? Kusangka khamar, kata dia. Tengoknya botol parfum, dia tak tahu, dia tak baca. Disangkanya kami minum khamar, dipecahkannya semua. Surat-surat yang masuk, periksanya semua. Mana ada kami punya cewek? Habis kena sensor. Bukan main biar-biar aja. Alhamdulillah, saya selamat, adik saya selamat. Tapi pesan dia, anak kalian mesti selamat. Apalagi waktu anak-anak adik saya perempuan. Oh, jangan sampai pakai celana sempit. Umur 5 tahun keponakan saya itu pakai tudung labuh baju panjang. Asal datang saya ten-ten pontang-panting ke dapur mencari baju panjang, baju kurung. Manggil saya, manggil uak balik, gawat. Tak boleh macam-macam. Alhamdulillah berkat doa orang tua itu. Sampai sekarang kalau balik dari pesantren saya tengok bajunya panjang, jilbabnya panjang. Efek dari pendidikan nenek dulu. Kami tak sanggup, saya sibuk, adik saya sibuk. Dibawanya cucu-cucu ini naik angkot di Pekanbaru, membawakan cucu ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman. Karena di situ ada Ustadz Khairun Nas Jamal membacakan Quran pagi. Ah, duduk di situ menengok cucu-cucu. Habis itu baru dibawanya. Ditengok supir angkot, jumpa sama orang di pasar. Di jalan, tepi jalan. Aduh ibu, bawa cucu bahaya 2 orang. Kok sampai hati anak ibu membiarkan begini? Siapa anak ibu? Ustaz Somad. Dia diantar orang itu pulang. Sering dia diantar orang itu pulang. Makanya kalau ada sekarang mak-mak ibu-ibu tak membawakan anaknya. Waktu dia membawa cucunya itu ke masjid, dari Panam ke Masjid Ar-Rahman itu umurnya 70 tahun. Sanggup dia membawa. Tak pernah tinggal tahajudnya. Meninggal dalam keadaan puasa sunat hari Senin. Saya menganggap hidup saya adalah buah dari doa dia. Selalu saya sampaikan ini. Orangnya sudah meninggal, kalau muji orang hidup tak baik. Orang sudah meninggal kita sebutkan, supaya motivasi ke ibu-ibu, supaya ibu masukkan ke pesantren. Bagaimanapun ulah dia, ibu arahkan dengan putus asa dan doa tak pernah putus. Bacakan la ilaha illallah 1000 kali, bacakan al-fatihah 100 kali, lembutkan hatinya ya Allah, insya Allah ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam.